Ketangkasan Bindu 10.2. Jenari lit tridah sada tanda simbelin ilangit, eme sekalak diberu si ruisken matawari. Lit bulan itruh nahena, janah kibas takalna lit mahkota, eme 10.2 bintang. Diberu sanganam huli kulana, janah arkiteken gondeher paksa mupus, nerkuh-nerkuh ia perbahan suina. Jenari, tridahkah sada tanda si deban ilangit, eme sada naga si galang, megara rupana. Naga pitu takalna, janah 10 tandukna. Pituna takalna ermah kota. Alu ikurna, isarena sepertelu bintang-bintang ilangit, jenari isampet kena kudoni. Naga tedis ilebe-lebe diberu gelah kenca tubuh anak minter itelena. Maka ipupus diberu sada anak dilaki, si pagin permakani kerina bangsa alu ciken besi. Tapi anak irebut ibas diberu nari, senari ibaba ku dibata dengan ku kursi kini rajanna. Diberu kiam ku tanah si melungun, ku ingan si enggo isikapkan dibata manbana, ija ia ikep-kep pagin 1260 wari dekahna. Kenca bagi jadi perang di surga. Mikail ras malaikat-malaikatna perang ngelawan naga Janah naga ras malaikat-malaikatna ngelawan Mikail. Tapi talu naga Naga ras malaikat-malaikatna lanai ipelepas ringan di surga. Naga si galang isampet kendarat. Enda menipe si nuria, si iglari iblis entah setan, si nipu ibelang-belang doni enda. Isampetken ia kudoni, raskrina malaikat-malaikatna. Jenari ku begi sora megang i surga, nina. Genduari mepaksana di batang kelini bangsana. Genduari ngucidahkan di bata kuasana selaku raja. Genduari mesia sipadan ke di bata pencidahkan kuasana. Sabab sinalahkan senina-seninanta, emu singadukan ia ilebe-lebe di bata suari rasberni. Engkau isampetkan i surga nari. Senina senina tanggo menang ngelawan ia aludar anak biri-biri dengan alu kata dibata si isak si kena. Zanah senina senina ta lang kelengi kesahna sehmate pe. Makar surak lah surga, bagai pekrina kam siringan ibas. Tapi andiko, cilaka medoni endar selawit, sabab iblis ngunusurku kam. Zanah merawa ia, sabab ia tehna, mak kentisik naring ngeca kesempatan lid ibas ia. Kenca ia tehnaga ia ngui sampetken kudoni. Ia yakina diberu singgo mupus anak dilaki ndai. Tapi man diberu ibreken dua kabang raja wali si galang. Gelaban si ia kabang kuingan na itanak si melungun. Ija ia ikep-kep dekahna sada paksa. Dua paksa ras setengah paksa dauh ibas nipe enai. Jenari isemburkan nipe lau belin ibas babah na nari kempak diberu Athena ngombak kenca. Tapi isampati doni diberu talang babah donienda. Jenari itelena lau sindarat ibas babah naga nari. Merawa kelate naga kempak diberundai. Maka laus naga merangi kesusuran diberu sideban. Mekrina kalak singikutkan perintah dibata, dengan patuh nalankan singena ate dibata, suwe rasi ipetangkas Yesus. Canah naga tedis ibabo kersik itepi lawit.